Kita mulai dari walil ladzina kafaru bi rabbihim adzab jahannam wa bi'sal masir. Mulai dari ayat itu. Dan sebagai biasa kita juga mempunyai program untuk menghafal mufradat atau kosakata. Pada siang kali ini ada sekitar 7 kosakata yang harus kita hafal, dan bukan kemarin berapa? 10 atau 12? 10 formalnya tapi 12 nyatanya. 12 ya? Ya. Udah hafal semua atau belum? Insyaallah atau alhamdulillah? Alhamdulillah. Kalau insyaallah berarti belum hafal. Baik, kita mulai walil ladzina kafaru, dan li bagi orang-orang yang ingkar. Lil ladzina kafaru, orang-orang yang kafir. Kafir, kufur artinya asalnya menutup. Menutup, asal dari makna kufur artinya menutup. Baik. Sebagaimana petani secara bahasa itu disebut kafir. Petani itu kafir. Nah, buktinya ada di kitab yang antum pegang. Antum bisa baca di surat Al-Hadid yang menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an menunjukkan atau menyebutkan kufar jamak dari kafir yang artinya adalah para petani. Coba halaman 295. 295 di kitab Tafsir Al-Aisar. I'lamu annama al-hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaythin a'jaba al-kuffar nabatuhu. Ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan. Kemudian zina, perhiasan. Kemudian tafakhur, saling berbangga di antar kalian. Tafakhurun bainakum, takatsurun fil amwali wal aulad, dan juga apa? Berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Kama thali ghaythin a'jabal kuffar nabatuh, seperti ghayth, hujan yang a'jabal kuffar nabatuh, yang tanaman-tanamannya a'jaba, mengagumkan siapa? Al-kuffar, para petani. Ah, berarti kalau misalnya punya, kita punya bapak masing-masing, bapaknya siapa? Pekerjaannya apa? Petani. Ya, secara bahasa kafir. Karena apa? Kenapa disebut kafir? Karena kafir asalnya dari kufur, artinya menutup. Nah, petani itu kerjanya kan menutup. Maksudnya menutup bibit ke dalam tanah, kemudian ditutup. Ya, ini pengetahuan, maklumat. Tapi jangan kemudian mengkafirkan para petani, kesian mereka. Walilladzina kafaru bi rabbihim. Kalau misalnya fi'il kafaru yakfuru, itu yang wajib untuk kita hafal sekarang. Kafaru yakfuru kufran, kufur, keluar dari Islam. Lawannya kafaru yakfuru adalah aslama yuslimu. Sebagian lawannya dari asyroka yusyriku wahada yuhidu, ya. Lawannya Islam, kufur. Lawannya isyrak atau syirik, tauhid, ya. Walilladzina kafaru kafara yakfuru, itu ditambahkan dengan ba. Kafaru bi rabbihim, harfu jar, ya. Kafaru bi rabbihim, sebagaimana amanu yuminu ditambahkan ba. Lawannya kufur juga iman. Amanu bima, aminu bima, walladzina yuminuna bima bi, ya. Sekarang kafaru juga dengan bi. Kafaru bi rabbihim, kafaru ingkar dengan atau kepada, terhadap rob mereka. Kita punya kafaru bi rabbihim. Wow, di sini dalam kafaru ada wawul jamaah, mereka. Ya. Kemudian him, mereka. Mereka orang-orang yang yang kufur terhadap rob mereka. Apa bedanya rob dengan ilah sekarang? Walladzina kafaru, walilladzina kafaru bi rabbihim. Kenapa? Walilladzina kafaru bi ilahihim. Ada yang tahu bedanya ilah dengan rob? Apa makna bahasa? Apa itu rob? Apa itu ilah? Siapa yang bisa jawab? Ya, tafadhal. Ayo, siapa yang berilmu di sini tentang hal ini aja. Kalau hal ini enggak tahu, masya Allah. Selama ini kita membaca Allah ilah Rabb. Ayo, silakan. Khalid. Al-Ma'bud, ahsan. Karena Rabb itu Khalid yang menciptakan, yang mentadbir, yang mengatur dan sebagainya dan seterusnya. Sementara kalau misalnya ilah itu yang disembah makhluk, Allah adalah makhluk yang disembah ma'bud. Itu bedanya. Kita sering kali kita berdoa, sekarang kita harus tahu apa doa-doa kita. Ya, kita juga sekarang bukan hanya muslim, tetapi kita mulai tahu di sini Rabb dengan ilah ketika antum mengatakan dalam doa. Kadang mengatakan Rabbana. Ya kan? Atau Rabbil fil Rabbi. Kadang antum mengatakan Allahumma atau ya Allah. Ketahuilah bahwasanya itu ada perbedaan di semua itu. Antara Rabbana atau Rabbi dengan Allahumma, dengan ya Allah. Ketika antum mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah, kalau misalnya kita tahu arti dari Rabbana, tentu ada penghadiran di kalbu bahwasanya kita meminta kepada Yang Maha Kuasa menciptakan, mentadbir, mengatur dan seterusnya. Tetapi ketika kita mengatakan Allahumma ghfirli, Allahumma artinya ya Allah, berarti kita layak untuk mentadaburi Allahumma itu dengan meninjau. Dialah yang hamba sembah. Ya beda kan? Beda. Sisinya beda. Kalau Rabb itu benar-benar pengagungan terhadap Allah dari zat Allah Subhanahu wa taala dan tentang zat Allah. Kalau misalnya kalau itu Rabb, kalau misalnya Allah itu pengagungan dari kita terhadap zat, bahwasanya kita yang menyembahnya. Ya. Itu bedanya. Walilladzina kafaru bi rabbihim. Apa? Apa bagi mereka? Azabu jahannam. Lam lil istihqaq yang tadi, lil ladzina kafaru, lam untuk istihqaq, bahwasanya berhak untuk orang-orang kafir terhadap Rabb mereka apa? Azab jahannam. Azab jahannam. Kalau kita tidak punya atau tidak bisa membaca Arab gundul tanpa harokat, kemudian ada tulisan ain, za dan ba tanpa ada alif di antara za dan ba, maka kemungkinan kita akan membacanya azbun yang artinya tawar. Tetapi kalau kita makan alif azab yang artinya sisaan, kontradiktif maknanya. Azab jahannam, azab mudhaf, jahannam mudhaf ilai, ya. Tapi dia ghairu munsharif, maka azab jahannam. Azab jahannam wa bi'sal masir, dan seburuk-buruk masir, tempat kembali. Sekarang kita punya bi'sa lawan dari ni'mah. Kita punya kalimat hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ni'mah artinya apa? Sebaik-baiknya. Lawannya apa? Bi'sa. Artinya apa bi'sa? Seburuk-buruknya. Itu kosakata yang mulai sekarang harus dihafal. Bi'sa ni'mah. Kemudian kafar yakfuru kufran. Kufur. Wa bi'sal masir. Masir tempat kembali. Apakah sama masir dengan misur? Misur artinya tempat, kota. Tapi masir dari kata sora yasir. Jadi beda. Beda sama. Atau dari kata misr. Atau dari kata sora yasir. Nah, ini mungkin tugas bagi sebagian dari antum cari asal kata dari masir, apakah sora yasir atau misr, dari kata soir atau dari kata misr. Atau mencari sendiri, nanti presentasikan kalau misalnya dapat. Kalau bisa dari kamus langsung, bukan kamus online tapi ya, kamus langsung. Atau ke bed-bed kalau punya, alhamdulillah. Kalau gak punya, mudah-mudahan punya kelak. Karena antum muslim, belajar bahasa Arab, Al-Quran dengan bahasa Arab. Antum gak punya kamus Arabic tapi punya kamus English, itu sayang sekali. Buka. Coba dari kata soro atau dari kata masoro. Cari lagi. Atau dari kata masuro. Oke. Walilladzina kafaru birabbihim azabu jahannam wa bi'sal masir. Anda ingin antum artikan. Ini yang pakai jaket coklat. Tafadhol. Okay. Tanpa melihat. Maksudnya terjemahannya gak usah lihat. Kalau misalnya belum hafal gak apa-apa. Nakafaru walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir. Terjemahannya Arabik enggak apa-apa ngelihat. Ayo silakan. Makna dari walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir. Ayo. Alhamdulillah, ahsan, bagus. Jazakallah khair. طيب إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. إذا jika ألقوا mereka dilemparkan. Mereka dilemparkan di dalamnya. Ya. ألقوا ألقوا يلقي إلقاء ملقين ملقان ألقي لا تلقي. Kemudian fi'il madhi majhulnya ulqa. Nah, sekarang dia memakai fi'il madhi. Fi'il madhi menunjukkan bentuk lampau. Iya kan? Tetapi ini menyatakan kejadian yang akan datang kelak. Bagaimana bisa? Ada yang bisa menjawabnya? Apa? Iya, ada idza. Iya. Ada idza, tapi apa? Penegasan bahwasanya akan terjadi. Penegasan bahwa pasti akan terjadi. Atau simpelnya kalau misalnya para ulama mengatakan seperti ini, mentahqiq. Benar-benar mentahqiq terjadinya dia. Tahqiq benar-benar penguatan penegasan. Bahwasanya hal itu real, pasti akan terjadi. Ketika dinyatakan fi'il madhi tapi untuk sesuatu yang belum datang, itu penegasan pasti akan terjadi. Seperti idza zulzilatil ardu zilzalaha. Zulzila fi'il madhi. Dan banyak sekali ayat-ayat berkaitan dengan hari kiamat, ya, atau azab, atau pahala, atau keindahan di hari kiamat, itu menggunakan fi'il madhi. Rata-rata, ya, menggunakan fi'il madhi. Untuk apa? Untuk penegasan bahwasanya hal ini benar-benar real atau ini sebagai tahqiq. Wa idza ulqu fiha, di dalamnya, dilemparkan fiha, yaitu ketika mereka dilemparkan oleh para malaikat, fi bermakna ila, ke dalam neraka jahanam di akhirat nanti. Ya. Apa ketika mereka dilemparkan ke dalamnya? Apa jawabannya? Sami'u laha shahiqa wa hiya tafur. Mereka mendengar laha, neraka itu. Mendengar suaranya neraka. Jadi jahanam itu muannas. Jahannam itu muannas, bukan mudzakkar. Ya. Oke. Sami'u li jahannama. Maksudnya itu. Mendengar. Cuma di sini sami'u mendengar. Kalau misalnya dengan istama'u mendengarkan, beda. Menyimak kok istama'u. Apa bedanya sih? Sami'a yasma'u sama'an, itu kalau Englishnya adalah to hear, ya kan? Kalau istama'a yastami'u istima'an, bahasa Inggrisnya to listen to, biasanya pakai to. Beda enggak? Beda. Kalau hear itu sekadar mendengar benar-benar, tapi kalau misalnya listen to itu ada simak benar-benar penyimakan dan memaknai. Adapun di sini wa idza ulqu fiha, mereka akan they will hear. Mereka akan mendengar tapi enggak menyimak, tapi mendengar benar-benar. Ketika antum mendapat ada goncangan bumi, kemudian gedung misalnya roboh, antum enggak menyimak, tapi mendengar. Makanya di sini dipilih kata sami'u laha, bukan istama'u laha. Sami'u laha shahiqa wa hiya tafur. Shahiqa artinya mengerikan. Di sini bisa juga shahiqa mensifati saut. Sami'u laha sautan shahiqa. Mereka mendengar neraka itu. Dari neraka itu apa yang didengar? Suara yang mengerikan. Wa hiya tafur. Wow. Halia menjadikan keadaan, keadaannya hia. Hia ini siapa? Malaikat neraka. Okey. Wahia tafur neraka. Jahannam ini tafur. Faroyafuru. Di sini ada kan apa? Membara, menggelegak, membara. Jadi di sini berarti wahia tafur, wow menunjukkan keadaan saat itu. Hia di sini mubtada atau khobar? Bingung? Mubtada atau khobar? Mubtada. Atau fi'il madhi? Hia, hia, hia, hiu, gitu kan? Fi'il madhi atau mubtada? Atau pertama, hia tafur ini jumlah ismi atau fi'liyah? Ismiyah. Ismiyah atau fi'liyah? Ismiyah. Kenapa ismiyah? Diawali dengan isim. Wah, sahih. Diawali dengan isim. Hiya tafur. Berarti hiya mubtada. Tafur. Kalimat tafur. Khobar. Dan di dalamnya ada fa'il. Wahiya tafur. Dan neraka itu bermembara. Okay. Ada tadi apa namanya mengetes jumlah fi'liyah, ismiyah, mubtada, khobar apa sih itu? Nah, enggak dijawab sekarang. Jawabannya adalah antum ikut kursus bahasa Arab. Itu jawabannya. Ya, di sini supaya melucut. Banyak hal yang tidak anda tahu ternyata. Insyaallah antum harus ikut kursus bahasa Arab dimanapun. Takadu tamayyazu minal ghayz. Kada yakadu, hampir saja. Tamayyazu, tamayyazu asal dari tamayyaza, ya tamayyazu. Kalau yang udah pernah belajar sharaf, dari wazan tafa'ala, ya tafa'alu, tafa'ulan, mutafa'ilun, mutafa'alun, tafa'ala, tatafa'al, dan seterusnya. Tamayyaza, ya tamayyazu. Sekarang tamayyazu di sini fi'il atau isim? Akhwat, ada yang tahu? Tamayyazu ini fi'il atau isim akhwat? Ikhwan, ada yang tahu? Nah, ini sesuatu yang basic insyaAllah. Sesuatu yang basic, itu layak tahu. Kalau enggak tahu sekarang enggak apa-apa. Namun sampai seterusnya enggak tahu, itu baru apa-apa. Ya, tamayyazu. Fi'il atau isim? Fi'il. Yakin itu fi'il? Fi'il madhi. Okay. Ketika kita baru satu orang menjawab fi'il, baru yang lain ikutan. Hah? Tadi diam aja. Hah? Ayo, siapa yang bilang ini adalah isim? Ada yang bilang ini isim? Ayo, berani. Atau sepakat semuanya fi'il? Fi'il. Sebagian mengatakan fi'il. Sebagian mengatakan isim. Hah? Hah? Kalau misalnya fi'il. Fi'ilnya fi'il apa? Mudhari atau madhi? Atau amr? Fi'il mudhari ya? Kenapa fi'il mudhari'? Tatamayyazu. Asli tatamayyazu. Sahih, asli tatamayyazu. Berarti fi'il, fi'il mudhari'. Takadu, takadu fi'il mudhari'. Kemudian tatamayyazu fi'il mudhari'. Ya. Takadu tamayyazu, asli tatamayyazu. Taknya tidak dibaca. Hanya satu taknya. Ya. Takadu tamayyazu minal ghayz. Takadu tadi artinya apa? Kada ya kadu? Hampir. Tamayyaza ya tamayyazu. Di sini artinya? Arti di sini meledak. Aslinya tamayyaza ya tamayyazu itu distinguishing, distinguish, apa artinya? Differentiate, membedakan, atau bisa terbedakan, bisa seperti mayyaza yumayyizu, liyumayyizal khabitha minat thayyib, untuk membedakan antara yang keji dengan yang baik. Tamyiz dalam nahwu, untuk membedakan. Tatamayyazu. Nah, di sini tamayyaza ya tamayyazu artinya membedakan, maksudnya terpisah-pisah, hampir meledak. Asal kata, asal makna tamayyaza ya tamayyazu, terpisah-pisah, terpencar. Di sini katakan meledak. Ya maksudnya itu, hampir meledak neraka itu. Jahannam itu hampir meledak. So, ketika antum membaca begini saja, atau memang tergambar, masya Allah neraka. Tetapi ketika antum tahu asal dari huruf atau kata-katanya, itu tadabbur antum lebih besar lagi. Penjiwaan antum terhadap ayat-ayat lebih besar lagi. Mungkin kenapa sekarang kok seperti sebagian heran, kok ini kok kayaknya kajiannya agak berat? Karena belum biasa. Ketika antum sudah terbiasa dengan rinci awal sedikit-sedikit perkata-perkata, lama-lama justru antum akan mengatakan inilah yang dinamakan tadabbur lebih dalam lagi. Ya. Takadu tamayyazu minal ghaiz. Hampir saja neraka itu terpecah, meledak. Minal ghaiz, min di sini menunjukkan sababiyah, yaitu penyebab. Disebabkan karena marah. Takadu tamayyazu minal ghaiz. Dalam surat lain, wal kadziminal ghaiz. Orang-orang yang benar-benar menahan rasa marah. Ghaiz artinya marah. Hampir saja neraka itu meledak karena apa? Ghaiz, marah. Sama siapa mereka marah? Sama siapa neraka marah? Bersama penghuninya, penghuninya. Jadi tempat itu, neraka itu sendiri memurkai, memurkai penghuninya. Kullama ulqiya fiha, setiap mereka di apa? Dilemparkan di dalamnya faujun. Kullama ulqiya fiha faujun, setiap fauj, kelompok-kelompok itu, orang-orang kafir itu dilemparkan ke dalamnya. Setiap itu apa yang terjadi? Sa'alahum khazanatuha. Sa'ala yas'alu, meminta. Ya enggak? Artinya meminta bukan? Benar enggak kalau misalnya orang mengatakan sa'ala yas'alu artinya meminta? Hah? Ya benar, artinya meminta. Sa'ala yas'alu bisa artinya meminta, bisa artinya bertanya. Sebagaimana dalam English ask. Ask bisa artinya meminta, bisa artinya bertanya. Ya kan? Nah, sa'ala yas'alu, sa'ala sa'ilun bi'adzabi waqi', sa'ala sa'ilun, sa'ala fi'il, fi'il madhi, sa'ilun fi'il atau isim, isim fa'il, sa'ala, sa'alahum, bertanya kepada mereka, hum di sini siapa? Siapa siapa? Ahlun nar, di sini hum di sini kembali mana di sini ya? Kembali ke faujun, fauj. Antum antum kait-kaitan itu. Ini ayat ini kait-kaitan penting di sini untuk tadabbur. Setiap mereka ulqiya fiha faujun sebagai naibul fa'il untuk ulqiya. Apa? Sa'alahum, maksudnya sa'alal fauja, yaitu para khazanah ini mereka bertanya kepada kelompok yang dilemparkan ke dalamnya, ke dalam neraka. Siapa yang bertanya di sini? Khazanatuha. Khazana artinya apa? Kalau perempuan namanya khazana. Beda khazana dengan khazana. Khazana dengan khazana. Beda apa? Khazana. Khazana. Khazana apa nih khazana? Atau di sini kita punya tiga hal. Khazana, khazana, khizana. Siapa yang tahu semuanya itu? Imam istiqomah? Enggak tahu? Enggak tahu sama sekali. Khizana artinya apa? Teman tahu? Akhwat tahu khizana? Khizanah. Ada yang tahu khizanah? Masya Allah, enggak ada yang tahu. Sepatu? Enggak, itu khidha, itu khidha. Khidha, ada yang tahu? Khizanah, khizanah. Tempat antum naro mungkin baju bisa, lemari. Oke. Okay. Tempat penyimpanan kan? Oke. Okay. Sekarang khazanah. Hakikat luhuwiyahnya bukan hakikat urfiah, kalau urfiah nanti nama program TV jadinya. Khazanah. Apa arti khazanah? Wah, kita sering bicara khazanah, khazanah, khazanah. Tapi kita enggak tahu maknanya. Kan? Perbendaharaan. Bisa perbendaharaan. Sekarang khazanah. Nah, ini apa nih? Apa di sini artinya apa di sini? Hah? Keepers. Iya. Atau para penjaga. Sahih. Nah. Semua makna itu para penjaga. Kemudian apa tadi? Perbendaharaan, kemudian lemari. Itu intinya apa? Melindungi, memeliharanya. Ya kan? Yang menjaganya. Nah, di sini neraka memiliki malaikat penjaga yang jumlahnya 19. Salah satunya Malik. Oke. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha. Lafal khazanah. Khazanah. Oh, ini khazanah artinya para penjaga, berarti jama'nya. Jama' atau setunggal jama'. Ya, jama'. Tetapi kok jama'nya bentuknya fa'alah khazanah? Ya, ada dalam Arabik. Dalam Arabik ada bentuk khazanah fa'alah, seperti firman Allah, ulaika humul kafaratul fajarah. Kafaroh itu kafirun atau kufar, sama. Fajarah itu fajirun atau fujar, sama. Bararah jama' dari barun. Ya. Oke. Begitu juga dengan khazanah, jama' dari khazinun. Nah, dia adalah jama'. Sa'alahum khazanatuha. Berarti khazanatuha, khazanah artinya para penjaga. Apa yang dijaga sekarang? Domirha ini kembali kemana? Jahannam. Berarti kalau misalnya kita mengembalikan semua domir atau kata ganti kepada asalnya, kita baca dari awal-awal, takadu tamayyazu minal ghayz kullama ulqiya fi jahannama faujun sa'alal fauja khazanatu jahannama alam ya'tikum nadhir. Setiap dilempar kelompok-kelompok orang kafir itu di dalam neraka, maka para penjaganya, penjaga neraka, bertanya kepada mereka, alam ya'tikum nadhir, tidak pernahkah datang kepada kalian nadhir? Apa arti nadhir? Hah? Pemberi peringatan? Bukan, peringatan. Kalau pemberi peringatan itu munzir. Ya kan? Nadhir. Itu orang yang datang memberi peringatan. Oke, bisa memberi peringatan. Tapi asal katanya dari nadhir itu peringatan. Taib. Tapi Rasulullah SAW nadhir dan juga munzir. Baik. Alam yatikum nadhir. Apakah bukankah kalian pernah diperingatkan? Apa jawabannya? Qalu bala. Jawab mereka? Bala. Bala artinya ya. Mereka meneruskan, qad ja'ana nadhir. Ya. Telah datang kepada kami nadhir. Qad ja'ana nadhirun fakadzabna. Maka kami pun mendustakan. Wa qulna, tidak hanya mendustakan, tidak hanya mengingkari. Kami berkata, ma nazzalallahu min syai'. Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan apapun. Syuf. Ke kaidah usul fikih. Syai' di sini ada alif lam enggak? enggak ada alif lam. Berarti dia nakiro atau ma'rifah? Nakiro. Ketika nakiro dalam siyak atau konteks penafian, maka berfaedah enggak umum. Mana mana isim yang menafikan? Ma. Harfu nafi, ma. Nafi. Kemudian syai nakirah, menunjukkan umum. Maksudnya adalah mereka berkata Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan apapun secara umum, enggak ada. Enggak menurunkan apa-apa. Jadi pertama, iya, mereka akhirnya mengakui telah datang kepada kami nazir. Kemudian apa? Kami mengingkari. Tidak cukup mengingkari, kami pun ngomong. Ma nazalallahu min syai. Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan apa-apa. Tidak cukup mengingkari, ya. Tidak cukup mengingkari secara qalbi dengan lisani, bahkan juga menuding dan menuduh. In antum illa fi dhalalin kabir. Itu. Tidaklah kalian, ya, untuk para rasul ini, mereka menantang rasul. Tidaklah kalian wahai rasul, wahai yang mengaku rasul, kecuali kalian ada berada dalam dhalal, kesesatan yang besar. Suf. Kalau misalnya kita lihat orang kafir sebagiannya seperti ini, enggak, sebagiannya seperti ini. Sebagiannya seperti ini. Termasuk juga orang kafir yang ketika didatangkan bayan, burhan, hujjah, Al-Qur'an kepada mereka, kemudian mereka mendustakannya. Ya. Kemudian mereka berkata, "Oh, ini bukan Al-Qur'an. Ini bukan dari Tuhan ini. Ini buatan manusia." Kemudian mereka justru melabeli para dai muslimin itu sebagai orang-orang yang terbelakang, sesat dan seterusnya. Ini. Dan ini zaman sekarang ya banyak. Zaman sekarang banyak terlihat. Dan sebagian kaum muslimin pun bertingkah seperti ini. Walaupun tidak sampai ke derajat kufur. Tetapi sebagian kaum muslimin ketika sudah jelas padanya ayat atau hadis, jelas, sudah jelas dikasih tahu, ya, kemudian mengingkari. Padahal sudah jelas baginya kebenaran itu, mereka dia mengingkarinya kemudian berkata dengan kesok taunya. Ini kan menunjukkan sok tahu, mana sallallahu min syai, itu menunjukkan sok taunya. Dengan sok taunya mengingkari hadis atau ayat. Kemudian justru melabeli orang-orang yang berdakwah dengan ayat dan hadis sebagai orang-orang yang sesat. Nah, orang yang berusaha mengamalkan sunnah malah justru dilabeli sesat karena beda dengan tradisi. Orang yang berusaha menafikan sesuatu yang berlawanan dengan sunnah justru dilabeli sesat dan seterusnya. Nah, ini mirip tingkahnya dengan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini bentuk kibr, yaitu batarul haqq. Melawan kebenaran. Wa qalu, kemudian mereka berkata, "Lau kunna nasma', lau seandainya." Mereka mengandai-andai nikmat. Dan pengandaian mereka itu tidak akan terrealisir selamanya. Lau kunna nasma, seandainya dulu kita mendengar. Di sini dari kunna dari kana yakunu. Kunna ini fi'il madhi atau mudhari'? Fi'il madhi. Kemudian bertemu dengan nun yang menunjukkan jamaah kami, dhamirul mutakallimin. Kalau kami dulu. Karena ekonomi menunjukkan lampau ini. Andai kami dulu di dunia. Lau andai kami dulu di dunia apa? Nasma' fi'il apa? Nasma' fi'il mudhari' atau madhi? Fi'il mudhari'. Ketika kana dengan fi'il madhi bertemu dengan fi'il mudhari' setelahnya, itu seringkali, enggak selamanya. Seringkali bermakna hal ini sering terjadi. Seringkali kayak gitu. Sering terjadi. Misalnya Anda mengatakan, kuntu aghtasilu fi kulli lailah. Dulu aku mandi di tiap malam. Kemudian asabtu rematik misalnya, naudzubillah. Kuntu aghtasilu, kuntu fi'il madhi, aghtasilu fi'il mudhari'. Itu menunjukkan seringnya mandi itu terjadi pada masa itu dulu-dulu tapinya. Nah, sekarang ketika ada lau, andai yang menunjukkan justru tidak terjadinya. Ya enggak? Seandainya dulu kami sering mendengar. Tapi di sini bukankah mereka mendengar? Dulu waktu masih di dunia mendengar enggak sebenarnya? Mendengar. Tahu dakwah Islam. Tahu seruan menuju Allah dan Rasulnya. Lau kunna nasma'u. Tapi lau seandainya dulu kami mendengar. Maksud dari mendengar di sini adalah hakikatnya mendengar, yaitu yang bermanfaat pendengarannya. Yang bermanfaat pendengarannya. Karena sebagian itu hanya mendengar kemudian ya udah lewat ke telinga kiri. Nah, itu dianggap dalam Al-Qur'an, bahasa Al-Qur'an seringkali dimutlakan itu sama saja enggak mendengar. Bukankah Al-Qur'an kadangkala menyebutkan la ya'qilun, la ya'lamun, padahal mereka punya akal, padahal mereka tahu, tetapi dinafikan akal mereka, dinafikan pengetahuan mereka. Kenapa? Karena akal mereka walaupun ada dan berfungsi secara normal, tetapi tidak bermanfaat bagi akhirat mereka, maka dianggap tidak ada. Juga pendengaran mereka berfungsi secara organ, tapi tidak dianggap ada. Kenapa? Karena tidak ada manfaatnya untuk akhirat. Ya. Makanya orang kafir itu adalah kufur, itu adalah kematian sebelum kematian. Dan jahil, kebodohan, ketidaktahuan, itu adalah kematian sebelum kematian. Iya. Jahil itu adalah mautun qoblal maut. Kebodohan itu, ketidaktahuan itu adalah kematian sebelum kematian. Karena kosong. Taib wa qalu law kunna nasma'u. Seandainya kami dahulu mendengar. Au na'qilu, atau kami na'qil. Kami ngapain? Mengakali. Bukan. Maksudnya bahasa Indonesia gimana? Memikirkan. Akal. Akal itu di mana? Akal itu di jantung atau di hati atau di kepala atau di liver, di hati, hah? Di kolbu atau di lambung. Ya, mungkin sebagian lapar mungkin sekarang. Akal di kolbu, di jantung. Kalau hati itu kabid dalam bahasa Arabnya, kabid itu hati. Kabid itu hati atau hati itu kabid sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins." Itu di jahannam itu Allah Subhanahu wa taala akan menumpukan jin dan manusia. Seperti apa mereka karakter yang akan ditumpukan dan akan dimasukkan ke neraka? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya kalbu. Jin dan insan punya kalbu. La yafqahuna biha, mereka tidak memahami dengan kalbu itu. Ini menunjukkan bahwasanya akal itu di kalbu. Lalu terus apa gunanya otak? Otak adalah sekretariat akal. Sekretariat kalbu. Kalbu roisnya. Jadi akal di sini. Ini sekretariatnya akal. Ini mudirnya ini, mudir. Ini sekretariat. Wakil mudir enggak apa-apa lah. Ini sekretariat. Ya. Nah. Jadi ketika di akal, kemudian ke sini, kemudian diproses, kemudian balik ke sini. Kemudian setelah itu ini memerintahkan anggota tubuh. Begitu prosesnya. Dan dengan dalil lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya kalbu tetapi mereka tidak memahami dengan kalbu itu ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka dia agak kemudian. Ya. Walau kunna nasma'u wa na'qil. Mereka berkata, seandainya kami itu dulu mendengar benar-benar, menyimak benar-benar, dan seandainya kami dulu itu berpikir, andai seperti itu kita dulu, ma kunna fi ashabis sa'ir. Kami tidak akan berada, nah, di dalam ashab as-sa'ir. Ashab as-sa'ir maksudnya kunna fi ashabi sa'ir. Ashab itu pemilik, penghuni. As-sa'ir, neraka. Gak bakal kami jadi penghuni neraka. Dan akhirnya mereka tahu bahwasanya yang menyebabkan mereka di dalam neraka itulah tidak mau mendengar, tidak mau mikir. Ya, tidak mau mendengar, tidak mau mikir. Nah, sekarang oleh karena itu ta'lim terawal itu adalah dari pendengaran. Ya. Dari pendengaran itu penting. Antum mendengar kajian itu penting. Mendengar Al-Qur'an itu penting. Ya. Ta'lim. Baik langsung hadir di kajiannya atau mendengarkan lewat MP3 atau semacamnya, itu penting. Kalau bisa tiap hari jadwalkan misalnya, ya 1 jam lah minimal deh. Minimal banget tiap hari 1 jam antum ke kantor atau ke madrasah, apa namanya, kampus, jamiah, dengarkan kajian. Kajian pakai K bukan G. Kajian. Senangnya pada gajian baru senang. Dengarkan kajian 1 jam minimal di jalan, di mobil misalnya kalau antum punya, atau mobilnya orang seperti Metro Mini dan semacamnya. Dengarkan kajian, dibandingkan mendengarkan klakson, dengarkan orang ngamen, dengarkan kajian, simak. Kalau bisa dengan bahasa Arab. Kalau enggak bisa dengan bahasa Indonesia. Dengarkan kajian itu 1 jam. Di jalanan 1 jam estimasinya. 1 jam dengarkan atau sambil naik sepeda atau sambil naik motor. Kalau enggak takut ketabrak. Tapi enggak apa-apa. Sebagian orang enggak masalah dengan ini. Seperti anak contohnya enggak masalah dengan naik motor atau sepeda, dengan dengerin apapun, kajian atau ngaji enggak masalah. Tapi sebagian orang jangan, sebagian orang yang memang konsentrasinya enggak bisa, jangan. Ya. Itu penting kan untuk mendengarkan sehari sejam minimal. Kalau misalnya ada waktu free, kalau anak pribadi, dengarkan kajian itu 3 jam udah minimal sebenarnya. Kajian dengan MP3. Tapi tidak ada yang dari Indonesia karena memang lebih baik, lebih enak masyaikh Arabik dengan bahasa Arab lebih enak. Tapi kalau misalnya enggak bisa, ya kalau sering paksa dengan Arabik enggak ngerti apa-apa, nanti enggak ada faedahnya. Kecuali dalam tahap belajar. Antum sedang belajar bahasa Arab, ya. Maksudnya rutin. Kemudian antum juga pengen praktek. Mendengarkan Arabik atau kajian atau teks, kemudian punya mendengarkan kitab atau kajian, kemudian ada teksnya. Itu banyak itu. Ada teks sambil mendengar sambil membaca. Itu adalah alternatif ruqyah mandiri. Belajar mandiri yang terbaik. Itu ruqyah juga emang. Ya, itu meruqyah kebodohan kita semua. Nah, itu sangat bagus. Seperti antum menghafal Al-Quran, salah satu metode bagus untuk menghafal, dengarkan sambil lihat, kemudian sambil menggerakkan, memiripkan dengan apa yang antum dengar. Ya, karena apa? Karena belajar itu dari dua sisi kita menerima dan dari dua sisi kita memberi, ya kan? Ada saat memberi, ada saat menerima, bukan gitu? Nah, menerima dari dua ini dan ini, ya kan? Dua ini. Makanya disebut ini dua, ini dua. Iya kan? Ini dua, ini dua. Nah, masuk ke dalam sini. Antum mendengar dapat masukan. Selagi antum membaca dapat masukan. Masya Allah itu kuat jadinya. Kuat sekali itu. Makanya kalau antum sebenarnya bisa antum belajar bahasa Arab, kalau antum mau capek sedikit 2 tahun lah maksimal. Tapi kalau misalnya memang kualitas otaknya di bawah garis kemiskinan, 3 tahun. Tapi itu nanti ketika antum sudah mencapai, sudah bisa membaca Arabik, itu udah masya Allah. Antum akan, sudahlah, anda nggak perlu menceritakan keindahan itu. Terlalu indah untuk diceritakan. Ya, anda menceritakan keindahan itu pun anda nggak mungkin bisa mencapai keindahan itu dengan cerita itu. Antum merasakan aja nanti ketika antum udah bisa bahasa Arab. Sekarang antum jangan senyum-senyum doang. Tekadkan. Rata-rata tuh orang dikasih keindahan gini tuh senyum pengen. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbi, gitu kan. Tapi enggak ada habis itu usaha. Udah gitu aja. Harapannya aja. Harapannya aja tinggi, jangan gitu. Harus benar-benar gigih habis terutama setelah ini belajar Al-Mulk mulai kemudian baca buku tafsir, kemudian masya Allah enggak paham sama sekali. Ya. Baca terjemahannya, ikut kursus aerobik. Kalau misalnya ada rekaman, misalnya kan di Ustaz yang di Radio Roja kan ada rekaman-rekaman itu banyak, lengkap, Durusul Lughah. Pelajari itu, beli bukunya atau cetak bukunya atau kopi bukunya atau pinjam bukunya, kemudian pelajari satu persatu. Kenikmatan sekarang tuh masya Allah. Fabi ayyi ala rabbikum tukadziban. Apalagi yang mau didustakan. Udah terlalu nikmat sekarang kita tuh. Makanya sayang kalau dalam waktu 2 tahun sejak detik ini, 2 tahun kemudian antum belum bisa bahasa Arab. Kesian. Anak kesian sama antum. Tapi antum enggak perlu kesian sama anak. Anak kesian sama antum. 2 detik, 1 detik atau 2 tahun dari detik ini, anak nunggu antum. Kalau umur kita panjang, antum belum bisa bahasa Arab dan antum masih ngaji di sini. Maksudnya masih ngaji di sini dalam kejahilan tentang bahasa Arab. Udahlah. Ay, come on. Mana progresnya? Jadi setelah ini antum belajar bahasa benar-benar. Setelah ini, setelah pulang dari sini, setelah Hisnul Muslim antum langsung belajar bahasa Arab. Entah bagaimana caranya, cari caranya. Pasti bisa insyaallah. Yakin harus bisa. Berapapun umur antum. Ya, apalagi yang masih muda, yang masih imut-imut ini. Insyaallah antum bisa lebih cepat progresnya. Karena pikirannya masih membanyak. Ya, pikirannya belum bercabang banyak-banyak. Jadi masih plong insyaallah. Sehingga ketika misalnya antum mendengar Al-Qur'an, antum mendengar masyayikh ngomong, antum bisa tasma' au taqil. Ya. Sekarang ada orang baca Al-Fatihah, kemudian imam itu sampai nangis banget, banjir air mata belakangnya. Enggak tahu apa yang harus ditangisi. Enggak ngerti. Berarti ini yasma lakin la yaqil. Itu seperti enggak menyimak. Tiap hari baca Al-Fatihah. Tapi enggak tahu maknanya. Ini yaqra tapi enggak mengakali apa yang dia qira'ah. Antum tahu kalau misalnya seseorang nih, antum lihat orang baca teks bahasa asing, orang Jawa deso, baca bahasa Spanyol. Apa gitu kan? Anda juga nggak tahu gimana. Pokoknya baca terus, baca. Oke, alhamdulillah. Dan orang itu nggak tahu apa-apa dari bahasa itu. Antum akan bagaimana? Ini orang gila apa ya? Capek-capek baca macam-macam. Nah, sekarang kita baca Al-Quran. Masya Allah ini kalam Allah Subhanahu Wa Taala, kalam Rabb kita. Wah nggak bisa nih, baca nggak ada yang difahami, baca aja ya mengharapkan pahala, iya benar. Masya Allah, gimana menurut antum pandangannya? Kalau misalnya di kampus antum ada dosen suruh baca, nih baca, dosen teknik misalnya, kemudian pakai bahasa Inggris, antum baca, wes 12 angin nih dan seterusnya lah, kayak gitu lah. Apa artinya? Coba jelaskan nanti. Waduh, belum kursus bahasa Inggris pak. Mohon maaf, antum akan dicela, ya enggak? Tapi sekarang kita baca tiap hari Al-Quran, sama sekali enggak paham apa. Nah, sekarang siapa yang akan mencela? Ya enggak? Ketika antum tahu punya bahasa Inggris dengan fasih, I can speak English, kemudian bla bla bla bla bla, wah lancar banget, lancar, fluently, masya Allah. Itu kan bisa bahasa dunia, ya kan? Dan seisinya. Tapi kalau misalnya antum bisa bahasa Arab, antum bisa bahasa pencipta. bahasanya pencipta dunia dan seisinya dan alam semesta. Ya. Jadi belajar bahasa Arab supaya tasma' wa ta'qil. Jangan tasma' doang, la ta'qil, tapi tasma' wa ta'qil. Ma kunna fi ashabis sa'ir. Kami enggak bakal termasuk dalam golongan orang-orang yang tersiksa ini. Itu sa'ir. Kemudian ayat fa'tarafu bidzambihim. I'tiraf. Apa arti i'tiraf? Apa arti i'tiraf? Hah? Pengakuan. Oke. Jadi akhirnya fa'tarafu, maka mereka pun mengakui, ya. Mereka pun mengakui dosanya. I'tiraf bidzambihim. I'tiraf itu penting. Ya, penting enggak? Penting. So di sini ketika antum i'tiraf, antum coba apa doa atau doa terbaik? Antum tahu Sayyidul Istighfar? Sayyidul Istighfar, tuannya permintaan pengampunan. Sayyidul Istighfar. Gimana matannya? Allahumma anta rabbi. Wait, Allahumma apa artinya? Ya Allah, ya apa artinya? Itu apa, apa indikasinya? Apa? Wahai sesembahan hamba. Sesembahan berarti ada penghadiran. Engkaulah yang hamba sembah. Ya kan? Beda dengan Rabbana. Baik. Allahumma anta Rabbi. Apa arti Rabb tadi? Pencipta, mudabbir dan seterusnya. Masya Allah. Dah? Oke. Okay. Itu i'tiraf bukan? I'tiraf. I'tiraf. Allahumma anta Rabbi. La ilaha illa anta. Nah, tiada yang berhak disembah kecuali Engkau. Khalaqtani. Engkau telah menciptakan hamba. Wa ana 'abduka. Oke, okay? dan hamba adalah hambamu. Oke. Okay. Sekarang dari berapa kata itu? 4 kata kan? Itu i'tiraf semua itu. 4 kata. Allahumma anta Rabbi. 1. La ilaha illa anta. 2. Khalaqtani. 3. Kemudian wa ana 'abduka. 4. Udah 4 itu dulu. 4 itu mulai dari pertama Allahumma anta rabbi. Itu kalimat menegaskan tauhid apa? Rububiyah. Baik. La ilaha illa anta tauhid apa? Uluhiyah. Khalaqtani tauhid apa? Rububiyah, ya asma wa sifat juga. Kemudian yang keempat, wa ana 'abduka tauhid uluhiyah. Sekarang rububiyah, uluhiyah. Mengakui rububiyah, kemudian uluhiyah, kemudian rububiyah, kemudian uluhiyah. Ya. Allahumma anta rabbi. La ilaha illa ilah sembah penyembahan uluhiyah anta. Khalaqtani rububiyah wa ana 'abduka uluhiyah. Ya kan? Dan 3 pertama itu semua berkaitan semua dengan asma wa sifat. Allahumma Allah asma Allah. Anta Rabbi Rabb asma Allah. La ilaha illa ilaha asma Allah. Khalaqtani sifat Allah. Ana 'abduka, saya adalah hamba Engkau. Hamba Engkau berarti Engkau adalah ma'bud, yang disembah. Itu menunjukkan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya masih terus. A'udzu bika min syarri ma sunatu dan seterusnya. Itu penting. Baik. Maka kalau kita berdoa i'tiraf dulu. Makanya sebelum berdoa baiknya bilang la ilaha illa anta. I'tiraf bukan i'tiraf. Tauhid apa itu? Uluhiyah. Subhanaka. Maha suci Engkau. Tauhid asma wa sifat. Di mana asmanya? Sifatnya, Engkau maha suci. Oke. Kemudian subhanaka. Ini itu takkid. Kuntu hamba saya minaz zalimin, tergolong dari orang-orang yang zalim. I'tiraf bukan, pengakuan bukan. Nah, kalau kita berdoa kepada Allah, sebelum meminta kita mengaku dosa kita. Kita mengaku diri kita siapa? Hamba. Mungkin kita mengaku diri kita siapa? Orang yang zalim. Nah itu, makanya dikatakan oleh Nabi itu doanya Zu An-Nun, Nabi Yunus, yang insya Allah akan mustajab kok dengan itu. Salah satu yang membuat doa itu mustajab itu doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Mungkin kita sering di masjid-masjid langgar-langgar sekitar la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya, mereka mempromosikan dengan gencarnya zikir-zikir sebelum azan biasanya atau sebelum qomat. Ya, mungkin itu kita tidak setuju. Tetapi kita tidak menafikan manfaatnya, sehingga banyak dari kita justru hafal jadi kalimatnya, ya enggak? Jadi hafal jadinya, padahal hal tersebut secara cara munkar, tetapi ternyata hafal jadi orang-orang. Bahkan jin pun bisa hafal, kemudian jin yang kafir pun akhirnya hafal, saking sering dengernya dan enggak tahu maknanya apa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kemudian doa, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang punya kekurangan harta minta harta, yang punya kekurangan jodoh, kekurangan jodoh berarti enggak cukup dengan satu, minta dua dan seterusnya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'tarafu i'tiraf. Nah, i'tiraf kalau kita doa di dunia itu i'tiraf, i'tiraf dulu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Atau dengan bahasa Indonesia, kalau misalnya kita enggak bisa doa-doa i'tiraf itu enggak bisa bahasa Indonesia. Yang terpenting itu sini sebenarnya. Antum ada enggak ini ya ketika doa? Bahkan misalnya antum enggak membaca doa pun, tetapi kalbu antum berdoa kepada Allah, Allah Maha mendengar, innahu alimun bidzatis sudur. Ya enggak? Nah, itu i'tiraf di mana di dunia, tetapi kalau sudah i'tiraf di akhirat tidak ada manfaatnya. Fa'tarafu bi dzambihim, mereka mengakui dosa-dosa mereka. Tapi apa balasannya? Fasuh kulli ashabis sa'ir. Itu jawabannya. Fasuh kulli ashabis sa'ir. Suhqa di sini artinya jauhlah dari rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk ashab as-sa'ir, penghuni neraka. Yang menyala-nyala sa'ir. Baik. Penjelasan kata kafaru bi rabbihim. Mereka tidak beriman kepada Allah. Tapi ini penjelasan kata mudah. Kita baca langsung makna ayat 6 sampai 11 secara global. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam ayat-ayat sebelumnya bahwa Allah telah menyiapkan siksa neraka untuk syayatin. Syaitan yang dimaksud adalah syaitan dari jenis manusia atau jin? Atau binatang? Jin, bukan. Jin. Syaitan dari jin yang berusaha menguping percakapan para malaikat di langit. Gimana itu maksudnya? Rujumal lis syayatin. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala meneruskan dengan firman-Nya. Walladzina kafaru bi rabbihim, dan orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya. Ayat ini merupakan kelanjutan dari ayat sebelumnya. Maksudnya sebagaimana syaitan akan disiksa di neraka sa'ir, maka orang-orang kafir pun akan disiksa di neraka jahannam. Intinya di neraka. Itulah tempat kembali yang paling buruk. Yaitu mereka mengingkari rububiyah Allah dan liqa dengannya, bertemu dengan Allah. Jadi mengingkari hari kebangkitan. Kalau orang mengingkari azab kubur, mengingkari hari kebangkitan, itu sama dengan mengingkari bertemu dengan Allah. Bertemu dengan Allah tidak mesti berarti melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Beda. Semua fa'lam annakum mulaqu. Bahwasanya kalian semua, kita semua akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi bukan berarti langsung dimaknai langsung melihat kepada wajah Allah. melainkan melihat kepada wajah Allah itu bagi kaum mukminin. Walaupun orang kafir tidak mungkin. Walaupun Mu'tazilah mengingkari hal seperti ini, tapi Ahlussunnah wal Jamaah menetapkannya sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Ila rabbiha nazirah. Baik. Sehingga mereka tidak mau menyembah dan tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dari golongan manusia maupun jin. Apa dalil bahwasanya jin juga mukallaf? Apa dalilnya? Siapa yang bisa menjawab? Harus hafal dalilnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kenapa al-jinna pakai mansukh? Kenapa al-jinna bukan al-jinni? Al-jinnu. Ini soal nahu ini. Kenapa? Maf'ulun bih. Tapi kenapa enggak bilang wa ma khalaqtul jinniya? Antum pernah dengar jinni? Itu bukan sinetron itu kan. Jinni. Jinni. Jinni itu adalah mufrad tunggal. Adapun al-jin itu adalah ismul jama' atau ism jins bisa. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Baik. Al jin di sini termasuk enggak di dalam iblis? Ya, termasuk enggak? Iblis jin atau malaikat atau manusia? Taqiyah menjadi iblis, menjadi jin. Jin wa kana minal jin. Fa fasaqa an amri rabbih kan? Jin. Nah, iblis itu diperintahkan untuk beribadah enggak sebenarnya? Yes. Tetapi di satu titik itu, yaitu enggak mau sujud kepada Adam dalam artian sujud ketaatan kepada Allah dan sujud penghormatan kepada Adam. Enggak mau dia. Karena apa? Karena mentakwil dan menggunakan nalarnya. Nah, akhirnya dilabeli oleh Allah kafir. Dan iblis pun meminta izin pada Allah untuk menggoda manusia dan menggoda Adam dan keturunannya. Sampai sekarang iblis itu masih ada. Ya, iblis masih ada. Dan anak buahnya banyak sekali. Bahkan lebih banyak mungkin daripada yang muslim. Jin maksudnya jin. Ya. Nah, jin itu mukallaf dengan dalil wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Semua jin keturunan iblis yang masih kafir, mereka juga mukallaf dan mereka akan dihisab juga semuanya tanpa kecuali. Begitu juga dengan muslim. Dan di antara jin muslim ada yang fasik enggak? Enggak ada. Ada enggak? Ada. Ya ada juga. Ada enggak di antara jin muslim yang masuk ke jasad muslim manusia? Ada. Ada. Tapi yang fasik yang seperti ini. Walaupun berpura-pura menjadi khadam dan semacamnya. Fasik atau munafik bahkan asli kufur. Ada. Ada yang punya khadam di sini. Walaupun jinnya ikut sholat dan semacamnya itu fasik itu jinnya. Itu langsung keluar tuh. Jangan-jangan enggak tahan. Oh, dari sana enggak. Oke. Malah memotong Anda malah. Kirain jinnya di situ. Nah. Jadi jin pun mukallaf. Ada biasanya anak, kadang-kadang anak kecil punya teman. Kadang-kadang anak kecil punya teman. Ini kalau misal ada di antara ikhwan atau akhwat punya anak atau punya tetangga punya anak kecil, kemudian anak kecilnya itu bilang meriwayatkan bahwasanya dia punya teman dari spesies apa gitu kan? Punya teman bermain, kadang kayak gitu anak kecil. Teman ya, punya teman. Misalnya siapa gitu namanya kan? Ada namanya biasanya. Misalnya Azhar namanya temannya atau misalnya Imam atau siapa temannya itu kan? Bermain, kemudian itu ada itu di situ. Padahal maknya enggak tahu. Ada siapa? Enggak ada siapa-siapa. Apakah itu benar hakikat jin? Itu benar jin. Nah, sekarang apa yang harus dilakukan? Apakah maknya diem? Wah, bahaya kalau maknya diem itu. harus harus ditindak lanjut itu, nggak boleh didiamin. Yang indigo atau apa itu bukan, itu bukan pemberian, itu bukan anugerah, itu bukan gift. Kalaupun itu gift, kelak akan ada take. Ya, mereka juga punya take and give juga. Kalau memberi, ya ini seperti apa? Itu adalah teknik pemasaran, promosi. Ya, promosi itu. Maksudnya apa? Kelak nih. Ketika anak itu dibiarkan sampai gede, kemudian mempunyai teman seperti itu, anak itu kan terbiasa. Kemudian temannya dari kalangan jin itu memang ditanam sama orang tuanya jin itu atau sama jin lain dan semacamnya, sampai sama-sama udah lama, akhirnya anak itu merasa berkegantungan dan terbiasa dengan jin itu sehingga enggak mau dipisahkan dengannya, dan jin itu lebih mudah untuk menjerumuskannya ke kesyirikan walaupun sampai enggak sadar. Maksudnya enggak menyadari hal itu. Makanya kalau yang punya khadam di masa remaja, singkirkan segera. Yang punya teman dari kalangan jin dari masa kecil, singkirkan segera dengan ruqyah mandiri. Jangan jamin sama orang dulu. Ruqyah mandiri. Kecuali kalau udah sampai sakit banget ruqyahnya baru minta sama orang. Atau lebih baik orang yang bisa meruqyah dirinya supaya lebih baik. Ya, jangan didiamkan. Jin yang ada itu juga kelak akan punya mukallaf, wajib beribadah dan sholat. Meskipun jin itu kemudian berkerudung, atau bahkan ngaji, bahkan kau udah masuk ke rohnya, ke jasadnya, kemudian diruqyah, mereply, bahkan membenarkan tajwidnya. Bisa itu, mungkin gak? Mungkin, tapi itu jin yang fasik tetap. Dia berdosa dengan masuk ke dalam tubuh orang. Tetapi kadang-kadang orangnya yang memang dia memancing seperti kencing sembarangan. Kencing sembarangan. Dekat lubang, kencing sembarangan. Ya. Mungkin di situ ada jin muslim, mungkin enggak terima, kemudian nyurup masuk. Dan ternyata mungkin jin itu guru tajwid mungkin, tapi ahlul bid'ah dan semacamnya. Kemudian ketika diruqyah, peruqyahnya tajwidnya enggak bagus, malah dibenerin sama jinnya. Kamu idhamnya enggak benar ini. Bisa enggak? Ada enggak? Ada kayak gini, ada. Jin itu memang ada seperti itu. Ya. Oke, hati-hati ya dalam hal ini, jangan sampai punya teman dari kalangan jin. Jangan. Walaupun mungkin saja jin itu bisa membantu manusia muslim, bisa jin juga mereka mukallaf, mereka juga ada taklif ta'awun alal birri wat taqwa juga ada. Mungkin antum ada yang membantu antum dari kalangan jin tanpa antum sadari. Mungkin sebagaimana antum misalnya ta'alim kayak gini, ini sangat ta'awun alal birri wat taqwa juga. Antum mengadakan kajian ta'awun alal birri wat taqwa, jin-jin pun berdatangan ta'awun alal birri wat taqwa. Ya bisa, itu bukan hal yang mustahil. Bukan hal yang mustahil, jangan sampai berteman dengan mereka karena takut kita enggak tahu mereka muslim golongan apa, apakah mereka bertakiyah atau gimana. Karena jin juga ada yang Syiah, ada juga. Ada juga yang mengenal jin ikhwan akhwat juga ada ya. Tapi enggak tahu kita yang akhwat berhijab hitam atau gimana, enggak tahu, kita enggak pernah lihat. Ya ikhwan, apakah celananya di atas atau jenggotan? Wallahu a'lam kayak gimana. Tapi emang enggak ada mereka. Semua digempulkan dengan golongan masing-masing. Dan jin yang misalnya ada di dalam Masjid Al-Fatah ini, ya itu adalah jin yang seperti antum. Sebagaimana masjid ini orang-orangnya. Kalau misalnya soleh, insyaallah jinnya juga seperti itu. Sebagaimana misalnya masjid-masjid dipenuhi dengan kebidaahan dan semacamnya, maka jin yang di sana pun seperti itu modelnya. Seperti itu modelnya. Kalau di masjid imamnya musyrik misalnya, pergi ke dukun, kemudian kadang nyantet orang, bahkan dianya dukun bahkan dan semacamnya. Kadang ada imam masjid dukun bisa. Kemudian ada saingannya, orang berilmu datang, dia gak suka, kemudian imamnya sendiri yang nyantet makmumnya. Ada kayak gitu, ada. Ya. Itu di masjid loh, di masjid, di rumah Allah seperti itu. Tapi bisa, itu pengotoran terhadap rumah Allah. Makanya hati-hati. Baik dari golongan manusia maupun jin. Maka neraka jahanamlah seburuk-buruknya tempat kembali. Mereka semua akan digiring menuju ke neraka jahanam dan akan merasakan azabnya. Na'udzubillah. Pertanyaan, kenapa jin dia azab dengan api? Impossible. Itu nalar antum. Itulah nalar manusia. Gak masalah. Bukankah kita diciptakan dari tanah asalnya? Coba lompat dari lantai 3 Masjid Al-Fatah kemudian ke tanah. Petak. Apa yang terjadi? Ya. Minuman mereka adalah nanah. Sedangkan makanannya adalah pohon yang berduri dan buah zakum. Nanti antum, buah khuldi itu apa buah khuldi? Buah khuldi itu apa buah khuldi? Ada yang tahu buah khuldi? Buah keabadian. Itu sebutan dari iblis itu. Jadi syajarah yang di surga itu bukan syajarul khuld asli namanya, tapi itu talbis iblis. Ya, talbisnya iblis. Talbisnya iblis menamakannya syajaratul khuld, syajarah keabadian. Karena manusia Adam alaihissalam dan istrinya alaihissalam menghendaki senang dengan keabadian. Ya, apalagi keabadian di surga itu indah. Akhirnya digoda oleh iblis dengan nama label syajaratul khuld. Label, labelnya indah. Tapi kemudian apa? Makan dari situ justru menyebabkan iwari sawatihima menjadi kelihatan aib atau auratnya. Begitu juga dengan iblis dan antek-anteknya dari kalangan jin dan juga manusia ketika mereka menggoda kaum muslimin. Kalau muslim terjebak, maka berpotensi untuk auratnya kelihatan. Aurat itu kan bukan hanya fisik aja, tapi aib, aib. Makanya kadang-kadang kita bermuat maksiat. Kemudian kok seperti orang tuh melihat diri kita pendosa. Padahal kita gak menzahirkan, tapi kita merasa orang ini tahu kita tuh berbuat salah. Kadang begitu. Kadang begitu. Kenapa? Itu adalah hasil dari maksiat seperti itu. Kadang kalau misalnya kita mengisi kajian materi atau antum ta'lim guru dan sebagainya, kadang menemukan the best day, hari yang terbaik. Tapi kadang ada di hari yang antum mengajar seperti enggak mood dan semacamnya. Itu ada penyebabnya mungkin. Di antaranya maksiat. Mungkin di hari itu antum bermaksiat. Apa gitu? Enggak tahu. Coba introspeksi. Mungkin gara-gara itu. Mungkin gara-gara itu. Hari ini coba misalnya anak kemarin itu ketika kajian tuh enak banget anak dapat ilmunya. Sekarang kok kayaknya enggak resep gitu. Ya mungkin karena materinya mungkin jelek penyampaiannya, tapi bisa juga diri kita masing-masing. Mungkin saya sebelum ke kajian ini saya bermaksiat kan. Dipikir-pikir, oh iya ternyata benar tadi. Saya membunuh jamun orang terlalu sadis. Ah, membunuh apapun itu yang enggak berhak dibunuh. Misalnya ya, binatang. Nah, Allah Ta'ala, ini buah zakum beda, bukan buah khuld, beda lagi. Ini buah zakum di neraka dan ada suratnya. Allah Ta'ala telah menjelaskan kejadian yang akan terjadi di neraka. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan. Asyahid adalah suara yang keluar dari dada, sedangkan az-zafir adalah suara dari tenggorokan. Gimana itu? Ada-ada gimana suara dari dada? Hah? Suara dari dada dari mana? Gitu, ha? Growling English-nya. Growling. Kalau misalnya suara dari tenggorokan gimana? Iya, dan semacamnya. Wallahu a'lam, antum praktikin saja sendiri. Ketika orang-orang kafir dilemparkan di dalam neraka, mereka akan mendengar suara yang mengerikan, yaitu suara ringkikan dan suara gaduh seperti suara keledai ketika meringkik. Sedang neraka itu membara, menggelegak, hampir meledak karena marah. Maksudnya neraka hampir pecah karena saking marahnya. Makhluk yang bernama An-Nari pun marah terhadap penghuninya, bayangkan. Dan kemarahan itulah yang membuatnya semakin bergejolak. Kemarahan neraka disebabkan oleh kemarahan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki neraka. Ketika Allah yang Maha Perkasa marah, maka neraka pun akan marah. Wah, masyaallah. Begitu juga alam semesta. Ketika Allah Subhanahu wa taala marah, maka alam semesta pun bisa marah. seperti sekarang-sekarang terjadi. Dulu kan kita tahun 90-an, 80-an, desa-desa, di desa kita tidak melihat adanya banjir. Sekarang biasa seperti itu. Ya, udah biasa. Dan bahkan desa itu seringkali penuh dengan kesyirikan, ya. Iya enggak? Walaupun di zaman modern kayak gini, penuh dengan kesyirikan. Ketika memang di zaman modern informasi tentang agama itu menyeruak kemana-mana, setan tidak kehabisan akal. Tidak kehabisan akal. Oh, mereka udah enggak syirik lagi, tapi jadikan mereka orang yang lalai, tidak sholat dan lupa akan akhirat. Padahal sebelumnya ingat akhirat walaupun berbuat syirik karena kejahilan. Tapi sekarang lupa benar-benar sama akhirat. Walaupun tidak berbuat syirik, tapi lupa akan akhirat. Akhirnya kalau kita lihat di banyak dari pemuda-pemuda desa, mungkin kalau dulu ada taklim ngaji di desa-desa, surau-surau. Kalau surau itu Sumatera, langgar di Jawa, langgar atau surau. Kalau misalnya sekarang anak-anak budaya, masya Allah, baik di Pulau Jawa terutama, coba di tanah Sunda atau di tanah Jawa misalnya, Jawa Tengah atau Jawa Timur maksudnya, lihat mulai anak-anaknya itu mereka gadget, mereka main, ya. Padahal kok bagi orang sini mereka biasa gadgetnya, tapi benar-benar dibanggakan, masya Allah, sholat nggak bisa, nggak mau. Dan itu juga salah dari orang tua mereka masing-masing sebenarnya. Ya, dari orang tua mereka masing-masing tidak punya tindakan preventif sebelumnya. Nah, makanya jangan heran ketika alam itu terasa marah dengan kita. Ya. Jangan heran. Nah, setiap orang yang beriman kepada Allah akan marah apabila mengetahui hal tersebut. Mereka akan marah terhadap sesuatu yang memancing kemarahan Allah dan akan ridho terhadap sesuatu yang diridho oleh Allah. Ini kaidah yang wajib kita praktekkan. Kalau misalnya kita marah, apakah kita marah karena Allah atau bukan? Nah, gitu kan. Kemudian kita melihat yang namanya kesyirikan merajalela. Kalau kita kalau diam itu relatif. Kadang orang diam karena memang dia tidak mampu. Tapi kadang ada orang diam karena memang dia memang cuek. Minimal orang itu kalau melihat munkar, paling minimal adhaful iman apa? Ini di sini, kalbunya tuh enggak rindu, enggak suka. Nah. Tapi itu selama-lamanya iman sebenarnya. Nah, sekarang sebagian dari saudara kita, bukannya justru kemusyrikan yang terjadi pada tubuh umat yang dipermasalahkan, justru apa yang dipermasalahkan? Justru yang menegakkan sunnah yang dipermasalahkan. Nah, ini yang terbalik. Ini terbalik. Subhanallah, ini terbalik. Ini berarti ridho dan tidak ridhonya mereka itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Seandainya cinta dan bencinya kita itu karena Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita akan terus menggali ilmu tentang Allah dan kita benar-benar ingin mengetahui apa sih yang Allah ridhoi dan apa sih yang Allah murkai. Kemudian kita membenci apa yang Allah murkai dan siapa yang melakukan untuk memancing kemurkaan Allah, dan kita meridhoi apa yang Allah ridhoi dan siapa yang melakukan perbuatan yang memancing keridhaan Allah. Nah, sekarang misalnya, bukankah Ibnu Qayyim misalnya di dalam Al-Fawaid mengatakan bahwasanya haram bagi kita untuk mencintai sesuatu karena zatnya, ya enggak? Tapi yang wajib bagi kita adalah mencintai sesuatu karena pencipta zat tersebut, ya itu karena Allah. Sebagaimana seseorang misalnya mencintai saudaranya karena dia ganteng, karena dia anaknya ustaz, karena dia anak orang kaya, karena apa? Tetapi ketika seseorang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, maka itulah innamal mu'minuna ikhwah. Ya. Tetapi kalau misalnya seseorang mencintai dan berteman karena dunianya, maka ketika dunia itu hilang dari teman itu, dia tidak akan merasa membutuhkan teman itu lagi. Tapi kalau misalnya kita cinta karena Allah, yang kita butuhkan itu Allah, bukan dia. Dan kita akan berharap berteman dengannya karena Allah, itu kan bermanfaat baginya, bagi kita, bagi orang lain, dan juga bermanfaat bagi akhirat kita nanti dan juga dirinya. Kalau misalnya kita cinta karena Allah, maka kita enggak akan membiarkan atau enggak bakal ridho dia terjerumus. Sebagaimana kita tidak akan ridho diri kita terjerumus. Kalau kita cinta karena Allah, kita tidak akan membiarkan orang lain tidak memiliki apa yang kita inginkan untuk memilikinya. Ya. Itulah cinta kepada Allah dan benci, cinta karena Allah dan benci karena Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, setiap kali ada sekumpulan orang-orang kafir dilemparkan ke dalam jahannam, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka. Yang dimaksud adalah para malaikat penjaga neraka yang bernama malaikat Zabaniyah. Maksudnya kelompok itu disebut Zabaniyah. Dan berjumlah berapa? 19 malaikat. Yang disebut, yang satu namanya adalah Malik. Mereka bertanya dengan nada menjelekkan dan mengolok-olok, karena orang-orang kafir pun mengetahui pertanyaan yang akan ditanyakan kepada mereka. Apakah belum pernah ada orang yang datang memberi peringatan kepadamu di dunia? Maksudnya adakah seorang utusan di dunia yang berdakwah kepada kalian, mengajak kepada keimanan dan ketaatan? Ada enggak? Ada. Dan mereka tahu itu. Ini menunjukkan bahwasannya ahli neraka itu, mereka itu adalah ahlul ma'rifah. Mereka itu orang-orang yang tahu. Mereka tahu. Makanya dalam syariat Islam ada yang namanya uzur bil jahal. Uzur terhadap kejahilan. Walaupun batasannya itu memang diperselisihkan oleh ulama, baik dalam perkara usul atau perkara furu'. Ada yang uzur bil jahal. Ya. Dan juga ada hadisnya. Nah, para malaikat mereka mengolok-olok dan mengejek. Cuma di sini benar-benar kesengsara. Udah dalam kesengsaraan diejek dan diolok-olok pula. Ya. Tapi itu juga balasan bagi mereka. Karena apa? Di dunia mereka adalah orang-orang yang mengejek orang-orang yang beriman. Ya kan? Di dalam surat Al-Mutaffifin, gimana? Akhir-akhirnya. Gimana? Ada apa? Innal ladzina kafaru fal yawmal ladzina amanu fal yawmal ladzina amanu minal ladzina kafaru gitu minal kufari yadhakun. Dan di hari ini nanti orang yang beriman akan menertawakan orang yang kufar. Tapi sebelumnya innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Orang-orang mujrim, penjahat, orang-orang kafir ini, mereka di dunia ketika bertemu dengan orang beriman mereka tertawa. Wa idza marru bihim yataghamazun, dan ketika orang-orang mukmin itu atau mereka melewatinya, mereka saling mengerlik mata atau mengejek. Ada misalnya Zulkifli pakai jubah, pakai peci, celana cingkrang, jalan di depan mereka. Seperti itu tingkahnya. Wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin, ketika mereka kembali ke keluarga mereka atau ke kelompok mereka, mereka kembali dengan hati yang senang dan bangga. Idzan qalabu in qalabu fakihin. Senang. Itu dunia mereka, dunia mereka. Kelak di akhirat apa? Fal yawmal ladzina amanu minal kuffari yadhakun, kebaliknya, sebaliknya. Orang-orang beriman akan menertawai orang-orang yang kafir. Dan ketika ditanya apakah ada utusan yang memberikan kalian nazir, mereka menjawab, benar, sungguh. Sungguh telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan. Akan tetapi, kami mendustakannya dan kami berkata kepada mereka sebagai bentuk penolakan atas dakwah mereka. Allah tidak menurunkan sesuatu apa-apa. Tidak ada. Terhadap perkataan yang kalian sampaikan kepada kami, kalian atau kamu sebenarnya dalam kesesatan yang besar. Ya ini kami mengatakan kepada mereka bahwa kalian wahai para rasul adalah orang-orang yang sesat. Kemudian mereka menjelek-jelekkan diri mereka sendiri seperti apa yang digambarkan oleh Allah Ta'ala dalam firman-Nya, dan mereka berkata, sekiranya kami mendengarkan dan atau kami memikirkan peringatan itu, niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. Allah Ta'ala mengatakan, mereka mengakui dosa mereka. Aku mengakui, maka tetap kebinasaanlah, yaitu jauh, sejauh-jauhnya dari rahmat Allah bagi penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala, yaitu nyala api neraka jahannam. Na'udzubillahi minar jahannam. Baik, insyaallah setelah ini kita mukhtasar Sahih Bukhari. Setelah ini insyaallah taala kita tutup dulu dengan doa kafaratul majlis. Antum istirahat sebentar. Nanti setelah asar antum setor berapa mufradat? 10 atau sekitarnya kosakata itu. Kemudian juga berapa ayat? 3 atau 2? 3 ayat atau 4? 3 ayat dan 2 hadis. Sahih ya, Mbak? 2 tambah 1. 3 ayat, benar. Ayatnya apa aja? Gampang lah ayatnya insyaallah. Hadisnya apa? Gampang hadisnya insyaallah. Ya. Nanti habis asar, kemudian jam 4 kita kajian Hisnul Muslim insyaallah taala. Kira-kira 5 menit kita kasih istirahat untuk memejamkan mata, untuk menutup mata sebentar. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.